Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dalam program Penyejuk Hati yang disampaikan oleh tim Safir Al-Azhar Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang telah kembali ke kampung halamannya di Kota Medan untuk menyampaikan ilmu yang didapat dari tanah Fir'aun sana. Masih menceritakan tentang Fir'aun dan Nabi Musa. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat 127 dari surat Al-A'raf. Wa qala al-mala'u min qaumi fir'auna atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yazaraka wa alihataka qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu wahai Fir'aun membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, maksudnya di negeri Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini merupakan pembicaraan yang masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, di mana dalam peristiwa sujudnya ahli Fir'aun, ahli sihir, dan berimannya mereka kepada Tuhan Nabi Musa dan bersiapnya mereka untuk digantung dan disalib, menimbulkan rasa takut yang begitu mendalam. Terlebih-lebih tidak saja pada diri Fir'aun, tetapi juga para pembesar-pembesar Fir'aun. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengatakan, kenapa orang-orang yang dekat Fir'aun ini lebih takut dari Fir'aun? Karena mereka lah yang paling mengambil keuntungan dari kekuasaan Fir'aun tadi. Jadi ring pertama lah kira-kira. Ring pertama inilah yang terkadang pembisik-pembisik dari penguasa, inilah sebenarnya pemain-pemain di belakang layar dari ide-ide yang dikeluarkan oleh Fir'aun tadi, sehingga wajar mereka ketakutan. Karena apa? Karena runtuhnya Fir'aun adalah sebenarnya keruntuhan mereka lah. Itu oleh sebab itu mereka membisik dan menyatakan kepada Fir'aun, bagaimana kalau kita biarkan Musa dan kaumnya merajalela di Mesir ini dengan iman yang mereka anut, tentu saja dia akan membuat keonaran. Jadi kembali lagi, orang tetap berkata bahwa iman itu identik dengan keonaran. Itu tidak saja sekarang dibilang Islam itu identik dengan teroris. Pada zaman Nabi Musa pun, Fir'aun dan para pembesarnya sangat risih dengan keimanan orang-orang yang mengadakan perbaikan sejarah lini ini. Karena apa? Karena mereka lah sebenarnya yang mengambil keuntungan di balik setiap kerusakan di muka bumi ini. Berarti kalau kita melihat, yang ditakutkan bukanlah kerusakan yang digambarkan misalnya terjadi pembunuhan dan segala macam, tapi kerusakan yang lebih bersifat jika Nabi Musa dan pengikutnya bertambah banyak, mereka maka kekuasaan itu akan pindah ke tangan Nabi Musa. Iya. Dan mereka akan menjadi anak-anak atau menjadi orang biasa lagi. Iya. Jadi itu ini yang dimaksud dengan dimaksud dengan kerusakan itu mungkin. Iya, di sisi lain sebenarnya mereka melihat bahwa manusia itu sistemnya atas bawah. Atas bawah. Kekuasaan itu di atas dan rakyat itu di bawah. Iya. Sementara iman itu mensejajarkan manusia. Sama. Tidak ada pemimpin dan tidak ada dipimpin kecuali pembagian tugas. Yeah. Pemimpin itu memiliki amanat lebih banyak dibandingkan rakyat. Betul. Pemimpin itu melayani bukan dilayani. Betul. Sementara para pembesar dan Firaun ini masih bersifat feodal, bahwa pemimpin itu dilayani. Betul. Sehingga dia berada di atas, dan ketika jatuh kepemimpinannya, jatuhlah segala muruah dia menurut ukuran itu. Ukuran mereka. Inilah menyebabkan mereka takut kepada iman itu tadi yang mensejajarkan antara raja dengan rakyatnya. Di dalam tafsir ini saya ada membaca Syekh Soroy mengatakan dalam kondisi seperti ini, ketika terjadi sihir menyihir dan pada sebuah lapangan itu, Fir'aun merasakan kegoncangan jiwa itu. Kira-kira apa itu maksudnya, Ustaz? Iya, Fir'aun merasakan kegoncangan jiwanya karena dia merasa bahwa sebenarnya dirinya itu bukan Tuhan. Udah mulai tersingkap gitu. Udah mulai, ya? Dia merasa, aduh, kalaulah terus-terusan begini, tambah terbukalah kedokku, dan tambah dipermalukanlah oleh aku di depan rakyatku sendiri. Makanya ancaman yang diberikan dia masih seperti ancaman yang dulu. Taunya hanya mengintimidasi saja. Akan kubunuh. Nah, dulu dia pernah waktu mau lahir Nabi Musa, dia membunuh anak-anaknya, anak-anak Bani Israel yang laki-laki, dan membiarkan hidup perempuannya. Di sini dia kembali akan menjanjikan lagi, wahai rakyatku tenang, posisiku masih aman dan kuat. Buktinya apa? Aku masih bisa membunuh. Tetapi orang sudah mulai berpikir ulang. Dulu kamu membunuh supaya tidak lahir orang yang akan menggeserkan kedudukanmu. Ternyata sekarang orang itu bisa juga lahir dan lolos juga, dan ternyata besar di lingkungan, sendiri. Dan kamu juga sudah mulai tergeser oleh anak yang hendak kamu bunuh tadi. Sekarang kamu menjanjikan dengan janji yang sama, kami akan memikirkan ulang apakah memang kamu ini Tuhan atau tidak. Nah, itu dia. Subhanallah. Jadi saya melihat juga di sini ternyata dalam penafsiran ini juga dia ternyata sebenarnya ular yang ada yang jadi tongkat itu sudah menghadap Fir'aun sebenarnya. Iya. Ular itu sudah menampakkan kemarahannya di hadap Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa, sudah, ambillah ular itu, jadikan balik tongkat sesuai dengan mukjizatmu, saya akan beriman, katanya. Iya. Nah, di sini juga kita melihat ternyata berimannya itu hanya sekedar lip service saja. Sebab kekalahan Fir'aun, memang dia mengatakan dia kalah, tapi untuk menyatakan kekalahannya itu di hadapan orang banyak itu satu hal yang sulit, ya. Apalagi dia sebagai seorang raja. Iya. Jadi suatu hal yang sangat menyedihkan ketika kita melihat film Ten Commandments, yang itu dibuat oleh, saya rasa itu bukan dibuat oleh orang Islam, dan bukan juga dibuat oleh umat Nasrani, dan juga bukan dibuat oleh orang Yahudi yang paham, tapi betul, ya. Tapi itu dibuat oleh orang yang anti agama. Iya. Karena apa? Karena memang di situ ada pernyataan sangat menggelisahkan umat beragama. Apa katanya? Tuhan itu kejam. Masa Fir'aun yang melakukan kesalahan cuman sedikit, dia harus ditenggelamkan berikut dengan tentara-tentaranya. Nah, di sini ada suatu hal yang terlewatkan oleh skenario film tersebut, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan berkali-kali. Iya. Nah, seperti di sini diberi peringatan, kata Ustaz Hanafi tadi, ada ular. Dia mengatakan, "Saya mau beriman." Kemudian habis itu ular pergi, dia pun tidak beriman lagi. Iya. Kemudian habis itu ada musibah yang diberikan berupa belalang di mana-mana sebagai ancaman, peringatan. Dia beriman, yaitu, ya Nabi Musa, datang kamu ke istana dan saya akan beriman. Setelah dilenyapkan Nabi Musa, besok kambuh lagi mengaku diri sebagai Tuhan. Datang kata, datang kepinding, serangga-serangga, air berubah menjadi darah. Semua ada tis'a ayat, sembilan peringatan yang diberikan Allah kepada Nabi, melalui Nabi Musa kepada Fir'aun dan kaumnya. Tetapi sembilan kali juga mereka beriman dan kufur. Beriman dan kufur. Maka sebenarnya ketika Allah melenyapkan Fir'aun di sungai, di Laut Merah itu, sebenarnya bukan berarti dia tidak mau menerima keimanan. Kalaupun diberi kehidupan sekali lagi, dia akan mengatakan kufur lagi. Nah, itulah dia. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang bengis, tetapi manusialah yang tidak tahu yang diri. tak mau nah, tahu itu, iya. Tidak menyadari bahwasanya dia posisinya masih sebagai manusia. Nah, kita melihat kemudian di sini ada kata-kata wa yazaraka wa alihatak. Ini adalah merupakan sebuah kebodohan yang berkali lipat. Ya, kenapa kamu biarkan Firaun membuat rusak sementara meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Artinya dalam pikiran mereka, wansuru alihatakum, bantulah Tuhan-Tuhanmu, kata Raja Namrud kepada umat, kepada anak buahnya ketika ketika Ibrahim memancung seluruh patung-patungnya kecuali kabiruhum haza, satu yang besar tinggalkannya. Dia masih mengatakan unsuru alihatakum, itu kan adalah sebuah logika yang tidak tepat. Masa Tuhan perlu pertolongan? Padahal Tuhan itu maha penolong. Masa Firaun perlu dibantu-bantu? Kalau dia memang Tuhan, dia yang membantu segala sesuatu. Nah, jadi inilah kalau dalam bahasa ininya, istilah Arabnya mulakhbata al-fikrul al-kufar, kesimpangsiuran pemikiran orang-orang kufar dan kegalauan mereka terhadap pemikiran mereka itu sendiri. Jadi kita melihat di sini bagaimana Fir'aun yang tadi tentunya merupakan representasi sebuah kekuasaan yang sangat totaliter dan otoriter, yang kemudian mereka berbuat sekehendaknya saja di permukaan bumi. Ternyata apa yang mereka dapatkan? Kehinaan. Sebenarnya sebelum mereka ditenggelamkan Allah, mereka sudah hina kian. Dengan bukti bahwasanya banyak rakyat yang sudah mulai sadar bahwa selama hari ini kita diperbudak dengan kekuasaannya. Dan masyarakat sudah mulai menyatakan diri, ah kalau begitu Firaun bukan Tuhan. Mengalahkan ular Nabi Musa saja dia gak bisa. Kan begitu. Jadi inilah ada hikmahnya kenapa Nabi Musa meminta pertunjukan antara penyihir dengan mukjizatnya itu di sebuah lapangan yang luas dan pada saat waktu duha. Waktu duha itu waktu kerja itu, waktu di mana manusia berusaha dan sibuk. Supaya apa? Supaya manusia mengetahui inilah yang kebohongan yang kalian yakini. Jelas, selama kalau malam redup-redup. Kalau malam redup-redup, manusia bisa cerita sana cerita sini kan, interpretasi banyak. Tapi kalau sudah di lapangan, orang-orang pada dipanggil, ya mereka bisa menilai sendiri kan, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, jadi makanya inilah salah satu metode dakwah yang kita melihat Nabi Musa ini cerdas di sini, dia cerdas dia. Karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, benar sekali. Di sisi lain juga kita mengajak para pendengar yang dimuliakan Allah untuk jangan sampai bermental penundaan untuk berbuat baik. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Alhamdulillah kita sekarang berada di akhir bulan Desember dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan Januari, dan juga kita berada di bulan Zulhijjah, akan memasuki bulan Muharram. Jadi berbuat baik itu kapan dan di mana saja, tidak harus menunggu tahun baru, baik tahun baru Islam ataupun tahun baru Masehi. Tetapi berbuat baiklah segera mungkin, jangan sampai seperti Fir'aun yang akhirnya menunda-nunda perbuatan baik sehingga akhirnya tenggelam dan ditenggelamkan dalam kemaksiatan. Saya pernah mendengar suatu kisah yang mungkin baik kita kisahkan sekali lagi. Ada orang menunda-nunda perbuatan baik karena memang azab Allah itu akan menjadi menipis pada dirinya. Ketika dia berada di pesawat, dia akan berkata, dan pesawat itu mau oleng dan mau terjatuh, dia akan berkata, saya akan menyedekahkan dengan sedekah yang banyak. Kemudian ketika pesawat itu akan selamat, dari mungkin dia akan menyedekahkan seekor lembu, ketika akan selamat dia akan menyedekahkan seekor kambing, dan begitu turun seekor ayam pun dia tidak menjadi menyedekahkannya. Padahal sebenarnya ketika dia menyedekahkan seekor lembu, manfaat dari sedekah itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Bukan kembali kepada Tuhan, bukan kembali kepada rakyat yang berada di sekitarnya. Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa sebenarnya ketika kita beriman kepada Allah, manfaat positifnya kembali kepada diri kita, tidak saja di dunia tapi juga di terlebih-lebih di akhirat kelak. Terakhir ini Ustaz Hanafi, sedikit sebelum kita tutup, bagaimana pengalaman Ustaz Hanafi ketika belajar di Mesir, melihat kisah yang dituangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Firaun dan Nabi Musa ini? Ya, kalau kita melihat bahwasanya ternyata kebatilan yang diusung oleh Firaun tidak eksis dan dia akan hancur. Dan satu lagi ya, ternyata Firaun dengan segala kepongahannya hanya pada batas beberapa generasi. Iya. Ternyata kebudayaan Firaun telah punah beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun yang lalu. Kenapa tidak ada orang-orang yang misalnya bergaya pakaian seperti pakaian Firaun atau dengan menggunakan bahasa-bahasa hieroglif seperti bahasa Firaun. Cuma kita melihat peninggalan-peninggalan sejarah mereka yang sangat banyak, yang begitu bombastis, yang spektakuler, dan memang ini merupakan khazanah bagi kebudayaan manusia secara menyeluruh. Ya. Tapi kita harus memahami bahwasanya negeri Mesir itu adalah negeri yang memang terbuka untuk budaya-budaya. Nah, makanya kita ambil budaya yang baiknya, kita pelajari, dan kita ya sebagai mahasiswa, kita jadikan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Kita lihat jasad Firaun yang dimaksud pada ayat surah Yunus itu, yang disumpah oleh Allah tidak dimakan oleh bumi, diawetkan tubuhnya. Itu merupakan kebenaran ayat Allah sebenarnya. Iya. Ya. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini, yaitu hari tenggelamnya itu maksudnya itu kan. Ya, kami akan awetkan tubuhmu. Ya, nunajjika bibadanika. Tidak ada satupun yang menyentuh tubuh Fir'aun, tidak rusak. Agar menjadi contoh bagi para ya umat yang setelahmu nanti. Iya. Maka kita melihat di sini awetnya jasad Fir'aun adalah merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus beriman, karena kita yakin kalaupun tidak ada obat ataupun tidak ada satu sosok pun yang memberikan perhatian pada jasad Fir'aun, kita yakin karena ini adalah firman Allah, tetap juga utuh. Iya. Karena tidak ada yang berhak menghancurkannya kecuali Allah. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Dari pembelajaran ayat 127 dapat kita ambil kesimpulan yang paling mendasar, bahwa keimanan itu akan menimbulkan kemenangan dan kebatilan itu akan menimbulkan kekalahan. Saya Jenal